wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, yang telah memberikan kepada kita pertolongannya. Terlebih ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan yang sangat besar adalah kenikmatan hidayatut taufiq. Kenikmatan seorang hamba diberi hidayah taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang keadaan manusia, mereka adalah dalam keadaan sesat, tidak mendapatkan petunjuk kecuali mereka orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hadis qudsi: ya ibadi astahduni ahdikum, hambaku, wahai segenap hambaku, sesungguhnya kalian semua dalam keadaan sesat kecuali orang-orang yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kepada kalian hidayah. Minun rahimani wa rahimah, sungguh ini kenikmatan yang sangat besar, karena ini mutlak di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, begitu juga kenikmatan yang bentuknya kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah menjalankan satu ibadah, kemudian disusul dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah ciri seorang mukmin. sebagaimana dinyatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Allah menyatakan, فَإِذَا فَرَهْتَ فَانْصَبْ, apabila engkau selesai dari suatu ibadah, maka bersiap-siaplah untuk mengerjakan ibadah yang berikutnya. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada risalah yang berjudul Al-Firqatu An-Najiyah, yang artinya adalah golongan yang selamat. Sehingga ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, dalam risalah yang kecil ini akan dijelaskan oleh beliau tentang bagaimanakah golongan yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita telah membaca mukadimah pendahulu dari penulis, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullahu ta'ala. Sehingga selanjutnya beliau menyatakan atau menyebutkan Al-Firqatun Najiyatu. Kata beliau, adapun golongan yang selamat. Sekarang beliau akan menjelaskan satu persatu bagaimanakah orang yang selamat atau kelompok yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama beliau membawakan dalil firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Di situ beliau menyebutkan qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Beliau membawakan dalil yang pertama adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian semua, bihablillah, dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala jami'a secara menyeluruh, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berselisih, janganlah kalian berpecah belah. Inilah ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, golongan yang selamat. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut dengan hablullah, yang disebut dengan tali Allah, maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan hablullah, yang dimaksud dengan tali Allah, kata beliau, yakni Al-Quran wa Sunnah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, orang yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, yang mereka berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka meninggalkan iftiraq, meninggalkan perselisihan, maka orang tersebut akan menjadi orang yang beruntung, akan menjadi orang yang berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka dijelaskan oleh al-imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa pada jilid yang ke-22 halaman 359, kata beliau, wa hadzal aslul azimu wa huwa al-i'tisamu bihablillahi jami'a. Kata beliau, ini merupakan pondasi yang sangat besar. Ini merupakan pokok yang sangat besar. Apa itu pokok yang sangat besar di dalam beragama? yaitu kata beliau al-i'tisam, yaitu berpegang teguh bihablillah, dengan tali Allah, yaitu dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam beragama, di dalam beribadah kepada Allah, berpegang teguh kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan pondasi yang sangat besar yang harus dimiliki oleh setiap mukmin, yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku dirinya seorang mukmin, orang yang tunduk kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa alla yatafarraqa wa min a'zami usulil Islam, dan tidak berpecah belah dan tidak berselisih. Kata beliau ini min a'zami usulil Islam, ini juga merupakan pondasi Islam yang sangat besar. Tatkala seorang meninggalkan perselisihan, maka sungguh ini merupakan usul, merupakan pondasi yang sangat besar di dalam agama Islam ini. Wa mimma 'azamat wasiyatullah ta'ala bihi fi kitabih, wa mimma 'azama dhammuhu liman taraqahu min ahli al-kitab wa ghairihim, wa mimma 'azamat bihi wasiyatun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mawatin 'amah wa khassah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, perintah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan meninggalkan perselisihan, ini adalah merupakan wasiat yang sangat besar yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Dan juga wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di tempat secara khusus maupun di tempat-tempat secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan umatnya untuk berpegang teguh kepada Al-Kitab, yakni Al-Qur'an, untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adamul iftiraq, dan tidak berselisih, tidak berpecah belah. Barakallahu fikum. Ini merupakan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, ini yang seharusnya diperhatikan oleh seorang mukmin. Ini yang seharusnya barakallahu fikum senantiasa diamalkan oleh seorang mukmin. Dia harus senantiasa kembali kepada Al-Kitab, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan iftiraq, meninggalkan perselisihan, dan meninggalkan sebab-sebab yang memunculkan perselisihan. Di antara sebab yang memunculkan perselisihan yaitu meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini yang akan memunculkan perselisihan, yang akan memunculkan perpecahan satu sama yang lain. Barakallahu fikum. Yaitu orang tersebut tarku al-kitab wa sunnah, orang tersebut meninggalkan al-kitab yakni Al-Qur'an, dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, juga dijelaskan oleh para ulama, di antara bentuk berpegang teguh kepada Al-Kitab yaitu al-i'tisamu bisunnati nabawiyah, orang tersebut berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup panjang dari kalian, maka akan melihat perselisihan, akan melihat perpecahan yang sangat banyak itu di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa alaikum bi sunnati, maka wajib bagi kalian untuk kembali kepada sunnahku, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala adalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Ar-Rum. Allah menyatakan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an qulu hisbim bima ladaihim farihun. Setelah ayat yang pertama menjelaskan bahwasanya golongan yang selamat, kelompok yang selamat, mereka adalah orang yang senantiasa i'tisam, berpegang teguh kepada Alkitab, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu meninggalkan iftiraq, meninggalkan perpecahan. Selanjutnya beliau menyebutkan ayat yang berikutnya tentang bagaimanakah keadaan orang-orang yang selamat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Ini berikutnya kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beragama supaya jangan menyerupai mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang yang suka berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menyekutukan Allah di dalam beribadah. Allah mengingatkan di dalam ayat tersebut, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Sehingga golongan yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat, mereka di dalam beragama adalah tidak tasyabuh, tidak meniru cara beragamanya orang-orang musyrikin. Maka selanjutnya Allah menjelaskan bagaimana keadaannya orang-orang musyrikin di dalam beribadah. Kata beliau, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, yang mana mereka orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka. Ini orang musyrikin di dalam beragama, berselisih, sesembahan mereka pun berselisih. Barakallahu fikum. Mereka orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang farraqu dinahum, mereka telah memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, sehingga mereka itu menjadi berkelompok-kelompok, masing-masing kelompok memiliki sesembahan sendiri-sendiri. Inilah keadaannya orang-orang musyrikin. Mereka tidak bisa bersatu di dalam beragama, tapi satu sama yang lain, barakallahu fikum, mereka itu senantiasa berselisih. Sehingga barakallahu fikum, kullu hizbin bima ladaihim farihun, bahkan setiap kelompok dari mereka, apa yang ada pada mereka, farihun, mereka itu merasa bangga, mereka itu merasa senang atas kelompoknya masing-masing. Walaupun berada di atas kebatilan, maka sungguh orang yang sudah berjalan di atas kebatilan, di atas kesalahan, menyelisih bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka merasa senang dengan kebatilan tersebut, merasa senang dengan amalan kesyirikan, merasa senang dengan amalan-amalan bid'ah, maka sungguh yang seperti ini adalah merupakan musibah. yang seperti ini merupakan musibah yang sangat besar. Orang berjalan di atas kebatilan, tapi merasa senang, merasa bangga. Barakallahu fikum. Inilah cara beragamanya orang-orang musyrikin. Mereka berpecah belah di dalam beragama, berselisih. Barakallahu fikum. Terkadang satu tempat dengan tempat yang lain beda sesembahan. Sebagaimana kalau kita melihat orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka itu satu tempat dengan tempat yang lain berbeda sesembahan mereka. Di satu tempat ada yang mengagungkan yang namanya Lat, kuburan mereka agungkan. Di tempat yang lain ada yang mengagungkan batu dan seterusnya. Begitu juga kalau kita melihat orang-orang musyrikin zaman sekarang. Satu tempat mengagungkan kuburan, di tempat yang lain mengagungkan gunung, di tempat yang lain mengagungkan batu yang besar, di tempat yang lain mengagungkan pohon yang besar, dan seterusnya. Inilah tata caranya orang-orang musyrikin di dalam beragama. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Allahu tabaraka wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua supaya tidak seperti orang-orang musyrikin di dalam beribadah, tidak seperti orang-orang musyrikin di dalam beragama. Jangan meniru mereka. Barakallahu fikum. Karena ini merupakan sebab kehancuran. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala tentang sebab seorang terjatuh ke dalam penyimpangan, seorang terjatuh ke dalam kebid'ahan. Apa sebabnya? Adalah tasyabbuh bil kufar. Mereka itu di dalam beragama seneng niru-niru tata cara beragamanya orang-orang kafir. Inilah yang menyebabkan seorang itu terjatuh kepada penyimpangan, terjatuh kepada kesesatan, terjatuh kepada amalan-amalan bid'ah. Karena di dalam beragama dia senang tasyabuh, meniru tata caranya orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita supaya kita barakallahu fikum jangan meniru orang-orang Yahudi, jangan meniru orang-orang Nasara di dalam beragama. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka orang-orang Yahudi, melaknat mereka orang-orang Nasara. Tujuannya itu supaya kita hati-hati. Supaya kita itu jangan sampai seperti mereka orang-orang Nasara di dalam beragama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sebagai peringatan untuk kita, sebagai peringatan untuk umatnya. Laknatullah alal yahud wan nasara. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa mereka orang-orang al-Yahud dan orang-orang Nasara mendapatkan laknat dari Allah? Disebutkan karena mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan, mereka telah mengambil kuburan-kuburan para nabi, kuburan orang-orang saleh sebagai masajid, sebagai tempat untuk beribadah. Barakallahu fikum. Atau dibangun di atasnya masjid. Maka mendapatkan laknat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang kedua ini, golongan yang selamat, kelompok yang selamat baik di dunia maupun di akhirat, mereka adalah orang-orang yang jauh dari tasabuh, menyerupai orang-orang kafir di dalam beragama. Tidak senang di dalam beragama, meniru tata caranya orang-orang kafir, baik orang-orang musyrikin ataupun orang-orang ahlul kitab, yakni al-Yahud wan-Nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang An-Nasara. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, dalil berikutnya yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang selamat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bittaqwallah azza wa jal wassam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habasyyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa'addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Selanjutnya, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, untuk para sahabatnya, juga sekaligus untuk umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya senantiasa bertakwa Allah. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam kitab syarah terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah tentang definisi takwa. Kata beliau, yang namanya at-taqwa adalah itkhadul wiqar ala billahi bi fi'li awamirihi wajtinabun nawahi. Kata beliau, yang namanya takwa adalah seorang mengambil tameng dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mengambil tameng dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi wa taqwa. Inilah yang namanya at-taqwa. Inilah yang namanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang merasa takut dengan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah merasa takut dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala, dia berusaha untuk mengambil tameng dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin senantiasa dituntut untuk bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Baik di tempat yang ramai, di tempat yang sepi, seorang dituntut, seorang diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih yang datang dari Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Artinya, barakallahu fikum, seorang hamba di mana saja dia berada, keberadaannya di mana saja, dituntut dia untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, untuk senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat atau nasihat yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sam'i wa ta'ah, dan hendaklah kalian mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemimpin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasiyun, walaupun yang memimpin kalian, yang menjadi pemimpin untuk kalian, seorang budak dari negeri Ethiopia. Artinya, kalau orang tersebut sudah menjadi penguasa, sudah menjadi pemimpin, wajib rakyat itu untuk mendengar dan taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Walaupun ternyata penguasa tersebut asalnya dari seorang budak, ditambah lagi budak dari negeri Habasyi, dari negeri Ethiopia, yang keadaannya barakallahu fikum, mungkin orang melihatnya itu akan merendahkan, akan menghinakan, karena dengan bentuk yang sangat jelek, setelah itu kedudukannya menjadi budak. Tapi kalau itu sudah menjadi penguasa, sudah menjadi pemimpin, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Inilah prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang diajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, prinsip yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang dari kalian, fa sayara ikhtilafan katsira, maka niscaya dia akan melihat ikhtilaf, perselisihan yang sangat banyak. Akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita jalan keluarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala muncul perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah, untuk berpegang teguh dengan jalanku. Ini jalan keluarnya tatkala muncul perselisihan, muncul ikhtilaf, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasidin, dan kembali kepada sunnahnya atau jalannya para al-khulafa'ur rasidin, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada bimbingan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pondasi di dalam beragama. Kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kembali kepada bimbingan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Kenapa demikian? Karena mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum adalah orang yang langsung belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui turunnya wahyu, mengetahui ayat ini diturunkan untuk apa. Barakallahu fikum. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mereka mengetahuinya. Oleh karena itu Al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab beliau yang berjudul Usul Sunnah, pokok pondasi di dalam berpegang teguh kepada sunnah. Beliau menyebutkan Usul Sunnah indana atamassuku bimakana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, adapun usulus sunnah, pokok di dalam berpegang teguh kepada sunnah menurut kami adalah berpegang teguh bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang ditempuh oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalannya ahlus sunnah. Jalannya ahlus sunnah senantiasa kembali kepada bimbingan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Kata beliau, khilafan lil ahlil bid'ah, berbeda dengan mereka orang-orang ahlul bid'ah. Wa innama yattabi'una ahwa'ahum, adapun mereka orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang berjalan di atas bid'ah di dalam beragama, barakallahu fikum, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Ini keadaannya ahlul bid'ah. Di dalam beragama, mereka senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ya'tamiduna uqulahum al-fasidah. Dan yang kedua, di dalam beragama mereka menyandarkan kepada akal-akal mereka yang telah rusak. Ya. Ini di dalam beragama. Orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang berjalan di atas bid'ah, barakallahu fikum, di dalam beragama yang pertama mereka mengikuti hawa nafsu. Tidak mau melihat apakah ini diperbolehkan di dalam Al-Quran. Apakah ini diperbolehkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka tidak melihat kepada yang demikian. Tapi sekali lagi mereka mengikuti hawa nafsu. Apa yang diinginkan, apa yang sesuai hawa nafsu, mereka ambil. Inilah ahlul bid'ah. Setelah itu mereka bersandar kepada akal-akal mereka yang telah rusak. Sehingga di dalam beragama, barakallahu fikum, tidak kembali lagi kepada Al-Quran, tidak kembali lagi kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kembalinya adalah kepada akal-akal mereka yang telah rusak. Sehingga di dalam beragama mereka tidak menyatakan qala Allah, Allah mengatakan demikian, tidak. Mereka akan mengatakan menurut saya, ya. Agama itu seperti ini. Menurut pemikiran saya. Ya. Betapa banyak orang yang beragama, barakallahu fikum, mereka menyandarkan di dalam beragama kepada akal-akal mereka. Ditambah lagi akal mereka, barakallahu fikum, telah rusak. Naam. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, inilah pondasi di dalam beragama. Senantiasa kembali mengikuti bimbingan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-iqtida'u bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa humul qudwah wa humul uswah wa yushiru ilal hadith alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyin addu alaiha binawajid. Maka kata beliau, al-iqtida, mencontoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah merupakan qudwah, merupakan contoh. Yang demikian sebagaimana telah diisyaratkan, telah ditunjukkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, wa alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti jalanku, wa sunnatil khulafai rasidin, dan jalannya mereka al khulafau rasidin, yaitu penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada kibarus sahabah. Kembali kepada sahabat-sahabat kibar. Inilah di dalam beragama. Inilah prinsip di dalam beragama. Mengembalikan urusan-urusan agama ini kepada kibarus sahabah, kepada ulama-ulama kibar dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam pada halaman 249, beliau menyatakan walidzalika fi hadzal hadisi umira indal iftiraqi wal ikhtilafi bitamassuk bisunnatihi wa sunnatil khulafai rasidin min ba'dihi. Maka kata beliau, oleh sebab itu di dalam hadis ini diperintahkan, di dalam hadis ini, itu hadis yang tadi kita baca, diperintahkan oleh Nabi SAW indal iftiraq, tatkala terjadi perselisihan, wal ikhtilaf, perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin, supaya beta masuk, supaya orang tersebut berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya al-khulafa'u ar-rasidin, sunnahnya mereka penggantinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan petunjuk min ba'dihi, setelah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dimaksud dengan sunnah, kata beliau? Kata beliau, wa sunnatu hiya, ada punya dimaksud dengan as-sunnah, yaitu at-tariqatu al-maslukah. Yang dimaksud dengan sunnah adalah at-tariqah al-maslukah, jalan yang ditempuh, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah sunnah mereka. Kita di dalam beragama diperintahkan untuk mengembalikan kepada jalan-jalannya mereka, jalan-jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan-jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Wa yasmalu dzalika at-tamassuk bima kana alaihi wa al-khulafa'uhu ar-rasidun min al-i'tiqadat wal a'mal wal aqwal, sehingga kata beliau termasuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, terkandung pula adalah mengikuti al-i'tiqad, ya, mengikuti dari sisi keyakinan di dalam beragama. Di dalam beragama, barakallahu fikum, kita itu harus keyakinan kita, akidah kita mengikuti akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidahnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ini dari sisi al-i'tiqadat, dari sisi keyakinan-keyakinan. Kemudian yang berikutnya adalah wal a'mal, dari sisi amalan-amalan, dari sisi di dalam beramal, melakukan ibadah, juga mengikuti jalannya mereka, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya al-khulafa'u rasidin, jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Bahkan kata beliau, wal aqwal, dari sisi ucapan-ucapan pun kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya mereka, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Sehingga ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan kenapa kita di dalam beribadah, di dalam beragama diperintahkan untuk mengikuti jalannya mereka, jalannya mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Perlu diketahui, mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَسَابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji mereka para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَسَابِكُونَ الْأَوَّلُونَ, generasi yang pertama, itu dari kalangan para sahabat generasi yang pertama, minal muhajirin wal ansar, baik mereka kelompok-kelompok muhajirin maupun kelompok-kelompok ansar dan orang-orang yang telah mengikuti mereka dengan baik. Oleh karena itu, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kewajibannya bagi kita adalah di dalam beragama untuk mengikuti jalannya mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pertolongannya, kekuatannya untuk mengikuti jalannya mereka. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.